tetangga, jangan mengumbar nafsu belaka. Ia membeli TV baru, kita tak mau ketinggalan berlomba dengannya. Ia mengganti mobil, kita berjuang supaya ada di atasnya. Semua punya tetangga, kita juga ingin memilikinya. Dari mana datangnya uang untuk memenuhi biaya yang ada? Ironi, ada yang mencuri, ada yang merampok. Merampok uang negara dengan korupsi. Menipu sesama demi mendapatkan rupiah untuk memenuhi nafsu yang tak bertepi. Seharusnya kita belajar untuk melihat tetangga dan belajar bagaimana berbagi rasa supaya hidup kita menjadi hidup yang sungguh dan benar. Hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Lihat tetangga. Mari kita belajar berbagi rasa dengan mereka. Pedulikan apa yang menjadi kekurangannya. Berikan apa yang kita punya. Itulah gunanya tetangga. Bagaimana kita hidup di tempat yang berdekatan dengannya. Jangan lupa, tetangga menolong kita untuk mengukur diri. Sejauh mana kita punya investasi cinta, kepedulian pada sesama, dan merdeka dari rasa bersaing yang tak berujung. Lihat tetangga, ingat bagaimana berbagi rasa. Bersama saya, Bigman Sirait.